Hei, ya pura-pura callingnya kenapa? Gak ada apa-apa tuh. Udah, ini mau tanyain sama kamu nih. Ya kalau pergi Indonesianya orang tanya kamu udah mandi ke belum, jawaban kamunya belum mandi. Pergi Thailand pun tanya juga, jawaban kamu belum mandi. Pergi ke Malaysia pun sama juga, ini aku mau tanyain sama kamu pada hari ini udah mandi ke belum? Abang Cah, kalau Abang Cah tanya mandi ke belum, jawabannya semestinya sudah mandi. Tak tentu, tak tentu, kata orang masih bau. Tak tentu, tak tentu, sudah rajin mandi. Tak tentu, tak tentu, kenapa kok ada kutu. Dulu jarang mandi. Tak tentu, tak tentu, susah nyari laki. Tak tentu, tak tentu, kini mandi. Tak tuntun, belum juga punya laki. Kalau ada orang yang lewat, kutuku gelisah. Yeah. Kalau ada orang yang lihat, gatal tambah parah. Kusangka walau ku rajin mandi, tak tuntung kutu tak berkembang biak. Tak tuntung, tak tuntung, rupanya walaupun sudah wangi. Tak tuntung tapi tak